Semua karena cinta. Bersolawat semua karena cinta. Kami datang walau lelah, pulang malam tak masalah. Istiqomah semua karena cinta. Kami Syuban Lovers Nusantara, pecinta Allah serta Rasulnya. Kami selalu setia bersolawat bersama. Kami Syuban Lovers Nusantara, kami bersolawat dengan ikhlas. Semoga istiqomah tanpa batas, pemuda berkualitas, anti minuman keras, narkoba dan pergaulan bebas. Allah, Allah, Allah. is